dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jemaah rahimakumullah. Pada Jumat yang lalu sudah dijelaskan tentang ru'usut tawagut, tokoh-tokoh para tawagut. Pada Jumat kali ini kita akan membahas tentang ansharut tawagut, para pembela tawagut. Siapa yang disebut dengan ansharut tawagut? Ansharut tawagut adalah orang atau pihak atau dinas atau kesatuan atau barisan yang membela, yang berperang, yang berkiprah dalam rangka mengokohkan tawagut itu atau sistemnya. Jadi individu atau kelompok atau barisan atau kesatuan atau dinas yang pekerjaannya, tindakannya bergerak di dalam bidang pembelaan dan penegakan tawagut atau sistem tawagut, dia termasuk ansar tawagut. Adapun pembelaan terhadap tawagut ini bisa mencakup pembelaan dengan fisik, senjata, atau pembelaan dengan lisan. Orang yang menggunakan senjatanya, menggunakan fisiknya, menggunakan badannya dalam rangka membela sistem tawagut, dia disebut ansar tawagut. Kemudian yang kedua, orang yang menggunakan lisannya dalam rangka membela tawagut, dia adalah termasuk ansar tawagut. Ansar tawagut pertama adalah dinas, seperti tentara atau polisi atau siapa saja yang bergerak dalam rangka membela dan mengokohkan sistem tawagut, itu disebut ansar tawagut. Adapun orang yang menggunakan lisannya dalam rangka mengokohkan sistem tawagut atau kekuasaan tawagut, seperti ulama-ulama itu yang mengatakan para tawagut durjana yang telah memerangi Allah dan Rasulnya disebut sebagai pemimpin atau ulil amri yang wajib ditaati dan diberikan loyalitas, sedangkan orang-orang Islam yang berjuang untuk menegakkan kalimat Islam yang menentang para tawagut itu disebut sebagai bubot atau khawarij yang harus diberantas dan ditiadakan, mereka termasuk barisan ansharut tawagut dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala telah mencap tawagut sebagai orang kafir. Kalau orangnya disebut orang kafir, kalau sisinya adalah kekafiran. Dikarenakan tawagut adalah orang atau sistem adalah kekafiran, orang yang membela sistem tersebut juga orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan antara status ansar tawagut dengan tawagut yang dia bela, Allah menyamakan dalam status hukum di dunia dan status hukum mereka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tawagut Fir'aun alaihi la'natullah. Allah menyebutkan bahwa Allah mengazab Fir'aun di dunia, tenggelamkan di laut merah. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 40, fa'akhadnahu wa junudahu fanabaznahum fil yam. Kami ambil Fir'aun, kami azab Fir'aun dan bala tentaranya, dan kami lemparkan ke dalam laut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab Fir'aun saja, tapi mengazab bala tentara yang mengokohkan sistem Fir'aun. Dalam arti, Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara tawagut dan ansornya dalam hukum dunia yang dikenakan kepada mereka. Dikarenakan hukum dunia disamakan dengan tawagutnya, maka status hukumnya pun, yaitu hukum sebagai orang kafir, sama disematkan kepada ansor tawagut tersebut. Bahkan hukum di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan sanksi yang diberikan kepada tawagut sama dengan sanksi yang diberikan kepada ansar tawagut. Dalam surat Al-Qasas ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang tawagut Fir'aun dan bala tentaranya, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khathiin. Fir'aun dan Haman, pejabatnya, pembantunya, wajunudahuma dan bala tentaranya, kanu khafiin. Mereka adalah orang-orang yang bersalah, yang terdakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan status dunia itu pengazaban di dunia dengan ditenggelamkan di laut merah, dan status di akhirat sebagai orang-orang yang bersalah. Ya Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara hukuman yang diberikan di dunia dan hukuman yang diberikan di akhirat kelak. Makanya Ansharut Thaghut secara hukum sama dengan Thaghut yang dia bela. Tidak ada perbedaan. Bahkan Thaghut itu sendiri tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa kokoh tanpa ada Ansharut Thaghut itu sendiri. Seorang penguasa punya sistem, punya harta, tapi tidak memiliki barisan Ansar yang membelanya, tidak mungkin bisa tegak berdiri. Orang punya harta, punya pulau, punya undang-undang, tapi tidak punya pembela, maka tidak bisa mempertahankan hukum yang dia pakai tersebut. Orang bisa berkuasa, bisa menegakkan hukum, sistem yang dia miliki, karena ada Ansar Thaghut yang menegakkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Ansharut Thaghut sebagai pasak, sebagai paku yang mengokohkan bangunan. Sistem adalah bangunan, sedangkan pasak adalah yang mengokohkan bangunan. Bangunan kalau tidak ada pasaknya, maka tidak mungkin kokoh berdiri, tapi pasti runtuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fir'auna dzil autad alladzina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sadda alaihim rabbuka sawta adzab. Fir'aun yang memiliki banyak pasak, itu bala tentara, yang mana alladzina, yang mana bala tentara ini, tagaw fil bilad, mereka melakukan tindakan melampaui batas di bumi Mesir. Fa aktharu fiha al fasad, mereka melakukan banyak kerusakan di dalamnya. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Allah menimpakan kepada mereka, bukan kepada Firaun saja, tapi kepada mereka sawta adzab, semesti siksaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sanksi bukan kepada Firaun tauhidnya, tapi kepada Firaun dan bala tentaranya. Karena Firaun tidak bisa berkuasa tanpa ada pembelaan daripada Ansharut Thaghut itu sendiri. Makanya dengan tadi dari Al-Qur'an yang menyamakan hukum dunia, status mereka di akhirat, maka Ansharut Thaghut hukumnya adalah sama dengan pemimpin yang mereka bela itu sebagai orang-orang yang kafir. Adapun kekafiran mereka dinyatakan di dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat Al-Qur'an, juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam ijma para ulama. Dalam ayat Al-Qur'an dan surat An-Nisa ayat 76, Allah mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman, mereka berjuang, berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir, mereka berjuang, berperang di jalan Thaghut. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berperang, berkiprah dalam rangka menegakkan sistem Thaghut sebagai alladzina kafaru, sebagai orang-orang yang kafir. Makanya para ulama mengambil dari surat An-Nisa ayat 76 ini hukum asal. Al-aslu fi juyushit Thaghut al-kufru. Hukum asal pada bala tentara Thaghut adalah kafir. Berdasarkan nas Al-Qur'an walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit Thaghut. Orang-orang kafir, mereka berperang di jalan Thaghut. Juga dalilnya surat Al-Baqarah ayat 257, Allah mengatakan Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut thaghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan ke dalam cahaya. Dan orang-orang kafir, para pemimpin mereka itu adalah thaghut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang menjadikan thaghut sebagai pemimpinnya sebagai orang-orang kafir. Sedangkan Ansar thaghut, mereka memberikan loyalitas awala, kesetiaan kepada thaghut sepenuhnya, dan mereka menjadikan thaghut sebagai orang yang diterima perintahnya. Dia menjalankan perintahnya, tugas dari atasannya untuk apa? Untuk melaksanakan sistem thaghut tersebut, sehingga dia menjadikan thaghut sebagai pemimpinnya. Sedangkan orang yang menjadikan thaghut sebagai pemimpinnya, kata Allah, walladzina kafaru awliya'uhumut thaghut. Dan orang-orang kafir, mereka wali-wali mereka, para pemimpin mereka adalah thaghut. Jadi orang yang menjadikan thaghut sebagai pemimpinnya, yang mana dia berloyal kepadanya, yang mana dia menerima perintah dan larangan darinya, dia adalah sebagai orang kafir dengan nas Al-Quran. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 98 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi para malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sini ayat menjelaskan bahwa orang yang menjadi musuh bagi Allah, rasul, para malaikat, ya, maka Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ayat ini sebab nuzulnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui bahwa yang turun membawa wahyu kepada Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril, orang-orang Yahudi mengatakan, Jibril adalah aduna minal malaikat, musuh kami dari kalangan malaikat. Di sini, orang-orang Yahudi menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh. Ayat mengatakan, kaitan dengan ucapan mereka, barang siapa musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya dia, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sini ayat berkaitan dengan permusuhan orang Yahudi kepada malaikat Jibril. Tapi ayat turun barang siapa musuh bagi Allah, rasulnya dan malaikatnya. Sebutkan semua artinya, orang yang memusuhi satu rasul Allah. Kita tahu bahwa rasul Allah ada dua, dari kalangan manusia dan kalangan malaikat. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih para rasul dari kalangan manusia dan kalangan malaikat. Sedangkan malaikat Jibril adalah rasul Allah dari kalangan malaikat. Orang yang memusuhi satu rasul Allah disebut oleh Allah sebagai orang yang memusuhi Allah, rasulnya, dan semua malaikat Allah. Jadi orang yang memusuhi satu rasul Allah sama dengan memusuhi semua rasul. Bagaimana orang yang mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin. Qaum Nabi Nuh mendustakan semua rasul. Padahal Nabi Nuh adalah rasul pertama, tapi disebutkan kaumnya mendustakan semua rasul, padahal belum ada rasul sebelum Nuh alaihi salam. Karena mendustakan Nabi Nuh sama dengan mendustakan semua rasul Allah yang akan diutus sesudahnya. Begitu juga mendustakan atau mengingkari atau memusuhi satu rasul Allah sama dengan memusuhi semua rasul Allah dan sama dengan memusuhi Allah yang mengutus mereka. Sedangkan pada realitanya bentuk permusuhan macam apa yang lebih dahsyat terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap ajarannya daripada sikap para Thaghut dan Ansornya yang menjunjung tinggi hukum setan. Mereka mengagungkan orang-orang kafir asli dan orang-orang kafir murtad. Mereka memerangi hukum Allah dan orang-orang yang ingin menegakkan hukum Allah. Dan mereka memenjarakannya, membunuhnya, dan menindasnya. Bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya macam apa yang lebih dahsyat dari permusuhan mereka? Maka mereka lebih layak untuk menjadi apa? Mangkana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa musuh bagi Allah, Rasulnya, malaikatnya, musuh bagi Jibril, Mikail, maka semuanya di Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sini Allah menyebutnya sebagai orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara nas-nas Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kekafiran orang yang berkiprah berjuang dalam rangka menegakkan hukum tauhid. Dalam As-Sunnah di antaranya dalam Ibnu Ishaq meriwayatkan dan hadis ini asalnya ada dalam Sahih Bukhari. Ketika perang Badar, di antara kaum muslimin yang tidak hijrah dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk ikut di barisan mereka memerangi kaum muslimin. Ketika pada perang Badar orang-orang Quraisy kalah dan di antara yang ditawan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Abbas, pamannya. Al-Abbas ketika ditawan oleh Rasulullah SAW mengatakan, "Ana muslim, ana mukhra." Saya muslim, saya dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk ada dalam barisan mereka. Kata Rasulullah SAW, "Amma zahiruka fa'alaina." Zahir kamu hadap kami. Kami yang menilai zahir kamu. Rasulullah SAW tidak menghiraukan klaim dipaksanya pengakuan Islamnya Al-Abbas dan klaim dipaksanya ikut dalam barisan orang-orang musyrik. Rasulullah SAW memperlakukan Al-Abbas sebagai orang kafir dan diperintahkan untuk menebus dirinya dan dua keponakannya. Bila saja orang yang berada dalam barisan kaum musyrikin memerangi kaum muslimin, mengaku muslim, dan mengaku dipaksa, diperlakukan layaknya orang kafir dari sisi kehalalan darah dan hartanya, apa gerangan dengan orang yang merelakan dirinya dengan sukarela tanpa paksaan, bahkan bersaing untuk menjadi barisan Ansor Thawut. Itu lebih masuk dalam ponis Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang pun dalam dinas-dinas ketawutan ini, ketentaraan kepolisian yang mengatakan kami dipaksa. Karena justru mereka yang datang mendaftarkan diri bersaing, bahkan mengeluarkan uang yang banyak untuk menjadi barisan Ansor Thawut. Bila yang dipaksa saja tidak diudur dalam memerangi kaum muslimin, apa gerangan dengan orang yang sukarela? Walaupun alasannya karena dunia. Karena banyak jatuhnya orang ke dalam kekafiran bukan karena benci kepada Islam, bukan karena cinta kepada kekafiran, tapi karena lebih mementingkan dunia atas akhirat. Dalam surat An-Nahl ayat 107, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika li'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qawmal kafirin." Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai dunia atas akhirat dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi orang yang mementingkan dunia walaupun hatinya cinta kepada Islam, dia benci dengan kekafiran tapi masuk dalam kekafiran karena kepentingan dunia diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang perbantah-bantahannya para pemimpin dengan bawahannya, Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyyan wala nashira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka sa'ira, api yang menyala-nyala. Kekal di dalamnya tidak mendapatkan seorang pun penolong dan pelindung darinya. Di hari saat mereka wajah mereka dipanggang, dibolak-balikan dalam api neraka. Mereka mengatakan, aneh kata kami dahulu di dunia taat kepada Allah dan Rasulnya. Terus mereka mengatakan, ya Tuhan kami, dahulu kami mentaati para pemimpin kami, para atasan kami, para komandan kami. Mengatakan, ata'na sadatana wa kubara'ana. Sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada mereka dua lipatan azab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini orang-orang yang menjadi bawahan berada dalam api neraka. Nah, ayatnya di awal Allah melaknat orang-orang kafir. Istabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabu'u wa ra'aw al'adzaab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina tabu'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu 'amalahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Tatkala orang-orang yang diikuti, para komandan, para pemimpin, para pembesar, para pejabat, itu yang diikuti, berlepas diri dari orang-orang yang diikuti. Siapa yang? Dari orang-orang yang mengikutinya, siapa? Di bawah, para prajurit. Mereka melihat azab dan wataqatta'at bihimul asbab. Segala ikatan tali putus, ikatan kedinasan putus, ikatan pekerjaan putus, ikatan nasionalisme putus. Kalau di dunia mengatakan kami menjalankan perintah dinas. Nanti putus, watakot ta'at dihimul asbab. Putus. Hubungan putus, hubungan kedinasan putus semua. Di situ apa? Berkatalah orang-orang yang mengikuti para bawahan, mengatakan apa? Seandainya kami punya kesempatan ke dunia, kami ingin apa? Ingin sholat, zakat, sholat, bukan. Tapi apa? Mana tabarro aminhum kama tabarro mina. Kami ingin berlepas diri dari pimpinan kami sebagaimana sekarang di akhirat di neraka ini mereka berlepas diri dari kami. Jadi orang-orang yang ikut dalam kekafiran menjadi bawahan itu disamakan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam api neraka. Itu hukum akhirat. Dan ketika zaman Musailamah al-Kadzdzab pengikutnya 100.000 orang, para sahabat sepakat atas kekafiran mereka. Bahkan di antara orang-orang yang berada di barisan Musailamah al-Kadzdzab, mereka meyakini kebohongan Musailamah al-Kadzdzab. Cuma mereka mengatakan, Kadzdzab mudhar, pendusta orang mudhar, maksudnya orang najis, maksudnya Musailamah al-Kadzdzab, lebih kami sukai daripada orang jujurnya orang Quraisy. Maksudnya Rasulullah SAW. Mereka tahu Musailamah al-Kadzdzab pendusta. Tahu Rasulullah adalah jujur. Tapi karena fanatisme kesubuan, dia membela Musailamah al-Kadzdzab berada di barisan mereka. Tapi para sahabat menyamakan mereka dalam memerangi mereka. Makanya ketika mereka diperangi, ketika datang mereka kalah, datang utusan Buzaha, utusan dari Sulaiman al-Asadi, minta damai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar menetapkan syarat yang disepakati para sahabat, di antara syaratnya mau diterima perdamaian mereka, perang mau dihentikan, tidak dilanjutkan membunuh mereka. Syaratnya apa? Di antaranya mereka harus bersaksi bahwa yang mati di barisan mereka masuk neraka. Baru sahabat mau menerima perdamaian, tapi syaratnya harus bersaksi bahwa yang mati di barisan mereka adalah masuk neraka. Sedangkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mempersaksikan seorang pun orang muslim walaupun dia fajir, tidak boleh kita saksikan sebulan calon penghuni neraka. Sebagaimana tidak boleh kita mempersaksikan orang yang baik sebulan ahli surga. Jadi kalau ada dalilnya seperti yang orang-orang yang dijamin masuk surga. Kalau orang muslim walaupun buruk dia zahirnya muslim, kita tidak boleh mengatakan ketika dia mati dia kalau untuk menyerahkan, tidak boleh. Tapi karena mereka barisan Musailamah al-Kadzdzab adalah orang-orang kafir, maka sahabat menetapkan mereka harus meyakini bahwa yang mati di barisan mereka masuk neraka. Artinya apa? Sahabat mengkafirkan mereka semuanya. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam salah kitab Mawadhi Minas Sirah, وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَتَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَكِنَّهُ أَخَرَّ بِنُبُوَّةِ مُسَيْلَمَةَ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ أَشْرَكَهُ فِي النُّبُوَّةِ لأنه أقام شهود الزور شهد له بذلك فصدقه كثير من الناس ومع ذلك أجمع العلماء على أنه مرتدون ولو جهد ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر. Di antara orang-orang yang murtad pada zaman Abu Bakar itu ada orang yang tetap di atas dua kalimat syahadat. Mereka meyakini Allah Tuhan satu-satunya, meyakini kenabian Rasulullah SAW, tapi mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab karena ada saksi palsu yang mempersaksikan bahwa memang Rasulullah SAW menyertakan Musailamah dalam kenabian. Banyak orang yang mengikutinya dan para ulama ijma bahwa mereka itu murtad walaupun jahil bodoh akan hal itu. Ini tentang kekafiran para ansor bagus dengan nas Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma. Kalau orang mengatakan ini kan karena mereka meyakini Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi, disepakati sebagai orang murtad. Nah, kalau sekadar mengakui sosok manusia sederajat dengan nabi difonis kafir oleh sahabat dengan ijma, apa gerangan dengan mengangkat seseorang sederajat pada sifat uluhiyah dengan mengatakan bahwa lembaga ini yang berhak menetapkan undang-undang. Hanya lembaga ini yang kami ikuti. Seperti yang diyakini para Ansar Daud, mereka hanya mau menerima hukum yang muncul dari Tuhan mereka, dari lembaga pembuat hukum mereka. Ini lebih dahsyat daripada mengangkat seorang sederajat dengan Nabi. Makanya kekafiran mereka itu sangat nyata. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah jemaah rahimakumullah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang, dia telah berperang. Dan barang siapa menggantikan orang yang berperang di tengah keluarganya dengan baik, maka dia telah berperang. Di sini Rasulullah SAW menyamakan posisi orang yang maju ke depan dengan orang yang berada di belakang. Maksud kaitan dengan Ansar Thaghut, bahwa tidak semua Ansar Thaghut mereka terjun dalam peperangan, tapi ada yang di belakang, yang bagian logistik dan yang lainnya. Walaupun mereka tidak berperang, tapi status mereka itu sama dengan orang yang terdepan. Sebagaimana orang yang berjihad, yang pergi, Rasulullah menyamakan dengan orang yang menyiapkan mereka untuk berperang, atau yang mengayomi keluarga orang yang berperang. Begitu juga para Thaghut ini, ansarnya orang yang terjun di dalam peperangan melawan kaum muslimin, dengan orang yang menyiapkan logistik dan yang lainnya, itu statusnya sama. Karena mereka dalam satu bingkai menegakkan ketuhuran. Sehingga tidak boleh anggapan bahwa yang kafir itu hanya orang yang nemakin kaum muslimin. Kalau yang tidak nemakin, tidak kafir. Kenapa? Tawali kepada ketuhuran itu sama di antara mereka. Kalau yang terjun ke depan itu memerangi, berarti sama. Poinnya itu tawali al-kafirin, tawali kepada orang-orang kafir. Bila orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Yang tidak pun mereka tawalinya kepada ketuhuran, mengokohkan sistem kubur. Contohnya umpamanya ketika yang namanya polisi Thaghut itu tidak semuanya jadi brimob kan, ada yang bagian nyidangin orang kan, tidak itu depan ada orang yang ngeketin orang, yang nyidik orang, itu sama semuanya, tidak ada perbedaan. Inna Allah malaikatahu yasalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين. اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفين. اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفون. اللهم احفظ علماءنا الربانيين. اللهم احفظهم. اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.